بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan والآن يشير لك إلى من هم أهل السنة إلى بعض أصول أهل السنة. Dan sekarang Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala hendak mengisyaratkan kepadamu siapa mereka Ahlus Sunnah. Mengisyaratkan sebagian prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Fayaqulu وَمَنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُسُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِرْجَاءِ كُلِّهِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan barang siapa mengatakan iman berupa ucapan dan perbuatan, iman bisa bertambah dan berkurang, maka sungguh ia telah keluar dari madhab murjiah seluruhnya, awalnya dan akhirnya. لأن المرجئة الغلاة منهم يقولون الإيمان هو المعرفة فقط وهم الجهمية. Karena orang-orang murjiah, yaitu yang ekstrim di antara mereka, mengatakan iman adalah pengetahuan saja, dan mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Wa minhum man yaqulu al-imanu tasdiqun bil qalbi وَنُطْقٌ بِاللِّسَانِ فَقَطْ وَلَا يَدْخُلُ الْعَمَلُ فِي الْإِيمَانِ وَيَقُولُ إِنَّ الْإِيمَانَ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ لِمَاذَا لِأَنَّهُ أَخْرَجَ الْأَعْمَالَ مِنَ الْإِيمَانِ. Dan di antara mereka, orang-orang murjiah, ada yang mengatakan iman adalah pembenaran dengan kalbu dan ucapan dengan lisan saja. Amal tidak masuk di dalam iman. Dan ia mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena ia mengeluarkan amalan-amalan dari iman. Dan mereka ini adalah murji'atul fuqaha. Wa ahlus sunnati yaquluna al-imanu qawlun wa amalun ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan iman adalah ucapan dan amalan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sebelum kita lanjutkan, perlu diketahui bahwa tatkala Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan amalan, ucapan di sini mencakup ucapan lisan dan ucapan kalbu. Ucapan kalbu yaitu i'tiqad, keyakinan. Dan amalan mencakup amalan kalbu dan amalan anggota badan. Amalan kalbu seperti berharap, takut, cinta, dan yang lainnya. Faman qala hadzal qawla al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bitta'ati wa yankusu bil ma'asiyati faqad kharaja min hadihil bit'ati wahiyya bit'atul irja'i kulluha awaluha wa akhiruha. Maka barang siapa mengucapkan ucapan ini, yaitu iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka sungguh ia telah keluar dari kebid'ahan ini, yaitu kebid'ahan murji'ah seluruhnya, awalnya dan akhirnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin wal jihadu ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruj 'ala as-sultani bis-sayfi wa da'a lahum bis-salahi faqad kharaja min qawli al-khawariji awwalihi wa akhirihi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan barang siapa mengatakan, boleh salat di belakang setiap orang yang taat kepada Allah maupun orang yang bermaksiat kepada Allah, dan jihad ditegakkan bersama setiap pemimpin, yaitu pemerintah, dan ia tidak berpendapat untuk memberontak kepada penguasa dengan pedang, yaitu dengan senjata, dan ia mendoakan kebaikan bagi para penguasa, maka sungguh ia telah keluar dari ucapan orang-orang khawarij awalnya dan akhirnya. Fala yakhruju min qawlil khawariji illa idha kana ala hadihi sifati yusalli khalfa kulli barrin wa fajirin wa yujahidu ma'al khulafai wal umarai wa la yara al khuruj 'ala al sultan bis sayf wa da'a lahum bis salahi kharaja min qawlil khawariji. Maka tidaklah keluar dari ucapan orang-orang Khawarij kecuali apabila seseorang berada di atas sifat ini, yaitu salat di belakang setiap orang yang taat kepada Allah maupun orang yang bermaksiat kepada Allah, berjihad bersama para khalifah dan para pemimpin pemerintah, dan tidak berpendapat untuk memberontak kepada penguasa dengan pedang, yaitu dengan senjata, dan mendoakan kebaikan bagi para penguasa, maka ia keluar dari ucapan orang-orang Khawarij. Wa idza akhalla biwahidatin min hadhihi al-umuri ma kharaja min qawlil khawariji lam yakhruj min qawlil khawariji. Dan apabila ia merusak salah satu dari perkara-perkara ini, tidaklah ia keluar dari ucapan orang-orang Khawarij, belumlah ia keluar dari ucapan orang-orang Khawarij. Li'anna ba'dan nasil ana yaslukuna masalikal khawariji fi mawaqifihim minal hukami al hukami alladhina yahkumuna bi syari'atil islami wa indahum akhta'un. Karena sesungguhnya sebagian orang sekarang ini menempuh cara-cara orang-orang Khawarij dalam sikap mereka kepada pemerintah, yaitu pemerintah yang menghukumi dengan syariat Islam, dan pada mereka terdapat kesalahan-kesalahan. Yad'anuna fihim wa la yad'una lahum وَيُؤَلِّبُونَ عَلَيْهِمْ وَيَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لَسْنَا بِخَوَارِجَ. Mereka, orang-orang tersebut, mencela para pemerintah, tidak mendoakan kebaikan bagi pemerintah, dan memprovokasi manusia untuk menentang pemerintah dan berpendapat untuk memberontak kepada pemerintah. Kemudian mereka justru mengatakan, kami bukan orang-orang Khawarij. Fanaqulu indakum ma yudinukum bil khuruji لأنكم ترون الخروج على السلطان وتهينون من يدعو له وتتهمونه. Maka kita katakan, pada kalian terdapat perkara-perkara yang menghukumi kalian sebagai orang-orang Khawarij, karena kalian berpendapat untuk memberontak kepada penguasa, dan kalian merendahkan orang yang mendoakan kebaikan bagi penguasa, dan menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan. Fafikum khisalun min khisalil khawariji. Maka pada diri kalian terdapat perangai-perangai dari perangai-perangai orang-orang khawarij. Fattaqullaha fi abna'il muslimina warji'u ilal haqqi was-sawabi warabbu abna'al ummati ala aqidati ahli sunnati wa manhajihim. Maka bertakwalah kepada Allah tentang anak-anak kaum muslimin. Kembalilah kepada al-haq dan kebenaran. Didiklah anak-anak umat ini di atas akidah ahli sunnah dan manhaj mereka. Wala takhlitu fa inna fi sufufikumul khawarija warwafidha wal mu'tazilata wal qadariyata wassufiyata. Dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, karena di dalam barisan kalian terdapat orang-orang khawarij, orang-orang syiah rafidah, orang-orang mu'tazilah, orang-orang qadariyah, dan orang-orang sufi. وتتحالفون مع الأحزاب الشيوعية والعلمانية وغيرهم وتدعون مع ذلك أنكم من أهل السنة بل أهل السنة بل تدعون أنكم الطائفة المنصورة. Dan kalian justru bersatu dengan golongan-golongan komunis dan sekuler, dan selain mereka, dan kalian mengklaim bersamaan dengan itu bahwa kalian termasuk di antara ahlus sunnah. Bahkan kalian mengklaim bahwa kalianlah ahlus sunnah. Bahkan kalian mengklaim bahwa kalianlah golongan yang ditolong. Fahadha talbisun ala syababil ummati wajarrun li syababil ummati ila mahawid dalali. Maka ini merupakan bentuk menyamarkan kebenaran dengan kebatilan kepada para pemuda umat ini, dan ini merupakan upaya menyeret para pemuda umat ini menuju lembah-lembah kesesatan. Fattaqullaha fi anfusikum. فمنهج السلف واضح كالشمس فعليكم به فالزموه. Bertakwalah kepada Allah pada diri-diri kalian, karena manhaj salaf jelas seperti matahari, maka berpegang teguhlah kalian dengannya. Dan hendaklah kalian konsisten dengannya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala وَمَنْ قَالَ الْمَقَادِيرُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ خَيْرُهَا وَشَرُّهَا يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan barang siapa mengatakan bahwa takdir-takdir seluruhnya berasal dari Allah, yang baik maupun yang buruk, Allah Ta'ala menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki dan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Barang siapa yang mengatakan ini, maka sungguh ia keluar dari ucapan orang-orang Qadariyah awalnya dan akhirnya, dan dia adalah ahlus sunnah. Fa idza kharaja min hadhihi al-umuri kulliha min madhhabi ar-rawafidhi wa madhhabi al-khawariji wa madhhabi al-mu'tazilati ومذهب القدرية ومذهب المرجئة إلى آخره فهو إن شاء الله صاحب سنة ما لم يعادي أهل السنة ويحاربهم. Maka apabila seseorang keluar dari seluruh perkara ini, dari madhab orang-orang Syiah Rafidah, dari madhab orang-orang Khawarij, dari madhab orang-orang Mu'tazilah, dari madhab orang-orang Qadariyah, dari madhab orang-orang Murji'ah dan seterusnya, maka ia insyaAllah adalah ahlu sunnah selama ia tidak memungsuhi ahlu sunnah dan tidak memerangi mereka. Wa man haraba ahla sunnati wa allaba alaihim فهو من أهل البدع والضلال وله نصيب من الخوارج والمعتزلة وكل أهل البدع الذين يحاربون أهل السنة. Dan barang siapa memerangi ahlus sunnah dan memprovokasi manusia untuk memungsuhi ahlus sunnah, maka ia termasuk di antara ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat. Ia memiliki bagian dari orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah, dan dari seluruh ahlul bid'ah yang memerangi ahlus sunnah. Li'annahu al-ana yaqulu laka ma yakunu mubtadi'un illa idha kana 'indahu tajahhumun aw i'tizalun aw irja'un أو ما شاكل ذلك فإذا جاء بقواعد وأصول ضالة wadafa'a an ahlil bid'i wa haraba ahlas sunnati wa khalafa ahlas sunnati fi kathirin minal umuri yaqulu innahu la yakhruju an ahlis sunnati. Karena sekarang ini ada yang berkata kepadamu, bukanlah ahlul bid'ah kecuali apabila padanya terdapat pemahaman Jahmiyah atau pemahaman Mu'tazilah atau pemahaman Murji'ah atau yang semisal dengannya. Kemudian apabila ia, orang tersebut, mendatangkan kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang sesat dan ia membela ahlul bid'ah dan ia memerangi ahlus sunnah dan ia menyelisihi ahlus sunnah dalam banyak perkara, ia justru mengatakan bahwa dirinya tidak keluar dari ahlus sunnah. War rasulu yaqulu man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini, yaitu Islam, perkara yang bukan bagian dari Islam, maka perkara tersebut tertolak. Seluruh perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa min syarri ma yartakibu haula'i harbuhum ala ahli sunnati wa tashwihuhum wa difa'uhum an ahli al-bid'i wa dalali wa ta'silu li hadhihi al-harbi. Dan di antara perkara yang paling buruk yang dilakukan mereka ini adalah mereka memerangi ahlus sunnah. Mereka membuat buruk ahlus sunnah. Mereka membela ahlul bid'ah dan orang-orang sesat. Mereka membuat prinsip-prinsip yang batil dalam rangka peperangan terhadap ahlus sunnah ini. Haula'i la syakka annahum ahlu bida'in wa dalalin. Mereka ini tidak diragukan, mereka adalah ahlul bid'ah dan orang-orang sesat. Tafaddalu wa barakallahu fikum.